Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa kembali mengadakan ta'lim di tempat ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barokah kepada kita pada umur kita, pada juhud kita, kesungguhan kita dalam talabul ilmi. Mudah-mudahan Allah memberikan nikmat yang lebih dunia wal akhirah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita pada kesempatan sore hari ini adalah tentang ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu mengenal Allah, semisal kita mengenal Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Dari sini kita bisa mengenal Allah itu siapa. Kita membaca dalam Al-Quran, Allah itu Maha Sami'un Basirun, Maha Mendengar, Maha Melihat. Maka dari itu kita tahu Allah itu mendengar dan Allah itu melihat. Begitu seterusnya ilmu tentang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah ilmu terbesar di alam semesta ini. Karena sebidang ilmu itu dinilai tentang berbicara apakah ilmu tersebut. Kalau ilmu itu berbicara masalah kesehatan manusia, mulia dibandingkan dengan ilmu yang berbicara masalah kesehatan hewan. Ya. Sama-sama berbicara masalah fungsi hati, tapi kalau yang dibicarakan adalah hati orang, ini mulia. Lebih mulia tentunya daripada yang dibicarakan adalah hati motor, kalkulator memangnya. Tentunya bengkel orang dengan bengkel motor lebih mulia mana? Bengkel orang, Bang. Rumah sakit. Orangnya disebut dokter dan seterusnya. Maka dari sini kaum muslimin, ilmu itu mulia dan tidaknya atau kadar kemuliaan ilmu itu sendiri itu ditentukan dengan berbicara apakah ilmu itu. Ketika yang dibahas adalah ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, maka ilmu itu adalah ilmu terbesar, teragung, termulia. Karena yang menjadi objek pembicaraan adalah zat yang maha besar, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami hadirin? Anda bisa lihat keterangan ini dalam kitab Al-Qawaidul Muthla atau dalam syarahnya Syekh Ibnu Utsaimin Aqidah Wasithiyah dan yang lainnya. Beliau menyebutkan tentang ilmu yang paling afdal di muka bumi ini adalah ilmu tentang ma'rifatullah. Di antara dalil yang menyebutkan tentang hal itu adalah hadis yang terdapat dalam banyak kitab, di antaranya dalam kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid. Sa'ala Musa Rabbah, atau dalam kitab Tauhidnya. Sa'ala Musa Rabbahu. Musa bertanya atau berkata kepada Allah, meminta sebuah ilmu, alimni syai'an adzkuruka bihi wa ad'uk. Musa meminta kepada Allah, ya Allah, beritahukan kepadaku satu ilmu yang aku berzikir kepadamu dengan ilmu itu, dan aku pun berdoa kepadamu dengan ilmu itu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Musa, Qul ya Musa, La ilaha illallah. Katakanlah olehmu wahai Musa, La ilaha illallah. Yang diajarkan oleh Allah kepada Musa adalah kalimat ini. Kalimat tauhid yang membahas tentang Allah subhanahu wa ta'ala dalam perihal tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Masuk padanya semua tauhid pada lafaz la ilaha illallah, membahas tentang Allah azza wa jal, pengesaan dalam segala hal ditunjukkan hanya untuk Allah azza wa jal, peribadatan semua permohonan kepadanya. Ilmu ini yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Nabi Musa wa kaum muslimin seorang yang memiliki selera tinggi. Nabi Musa mengatakan kepada Allah, Ya Rabbi, inni uridu syai'an tukhissuni bi. Ya Allah, aku menginginkan sebuah bidang ilmu yang itu khusus aku saja. Orang lain jangan tahu, aku saja. Kepengen jadi orang yang memiliki sebuah ilmu dari Allah Azza wa Jal yang dia saja yang tahu, orang lain enggak ada yang tahu. Wah, oh, luar biasa seleranya ini, Pak. Selera tinggi. Ya. Adapun ini, ya Allah, kul ibadika yaquluna hadza. Adapun kalimat la ilaha illallah, semua hambamu bisa mengucapkannya. Semua hambamu bisa mempelajarinya dan mengerti tentang la ilaha illallah. Aku minta sebuah ilmu yang itu sendirian aku, orang lain enggak boleh tahu, aku saja. Disangka oleh Nabi Musa adanya ilmu yang lebih besar di alam semesta ini, melebihi tentang la ilaha illallah yang berisikan tentang ma'rifatullah dalam mentauhidkan dalam perkara rububiyahnya, tauhid uluhiyahnya, dan tauhid al-asma wa sifat. Nabi Musa menyangka di sana ada sebuah bidang ilmu yang melebihi ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan tidak adanya ilmu yang melebihi ini. Maka Allah mengatakan kepada Musa, ya Musa, wahai Musa, lau anna sab'a samawatin wal ardina sab' tud'u fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin la malat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, kalau seandainya langit yang 7 lapis ditambah dengan bumi 7 kali lipatnya, langit itu tebalnya 500 tahun perjalanan. Langit tebalnya langit itu 500 tahun perjalanan. Kali 7 tebal banget, Pak. Ya, berapa berat itu? Berapa ton itu? Ya, timbangannya jebol karena enggak ada timbangan yang bisa untuk nimbang itu. Plus dengan bumi 7 kali lipatnya. Kalau seandainya itu ditaruh pada anak timbangan yang satu, la ilaha illallah, ditaruh pada anak timbangan yang satu, maka la ilaha illallah akan lebih berat daripada langit dan bumi tersebut. La ilaha illallah akan lebih berat daripada itu semuanya. Maka kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, ilmu terbesar adalah ilmu tentang ma'rifatullah. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salah Thaymin dalam muqaddimah beliau Kitab Al-Qaid Al-Muthla, bahwa la yathaqquq al-ubudiyah, tidak mungkin, atau kama qala Syekh, tidak mungkin seorang hamba, seorang manusia, seorang insan, dia terbetik, terbesit untuk mentaati Allah, untuk tunduk kepada Allah, kalau dia tidak mengenal siapa Allah itu. Kalau dia tidak mengenal Allah itu sang pencipta, maka tidak mungkin dia akan menyembah Allah Azza wa Jalla. Siapa Allah saya enggak kenal. Terus sing disembah siapa? Sing disembah dedemit. Karena yang diajarkan kepada dia dedemit. Ateis, anisme, dinamisme, keyakinan kepada roh-roh halus atau benda-benda keramat. Dia tidak mengenal siapa Allah. Dia tidak mengenal Allahu Rabbul Alamin. Tidak terbesit dalam dada dia untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Demikian pula tidak terbesit seseorang untuk meninggalkan dzunubul ma'asi, meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat kalau dia tidak mengenal Allah Azza wa Jalla. Tidak kunjung muncul khaufullah. Tidak ada rasa takut kepada Allah, maka orang itu tidak akan berhenti dari kemaksiatannya. Bolak-balik masuk penjara, hal yang biasa. Ya bagaimana tidak? Dia tidak mengenal Allah Azza wa Jalla. Tidak ada khauf, tidak ada roja kepada Allah, tidak ada penuhanan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala ilmu penting yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an agar kita mengenal siapakah Rabb kita itu Azza wa Jalla. Yang maha mulia dan maha terhormat. Dan juga demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang siapakah Allah itu. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab Syarh Usul I'tiqad, Syarh Usul Tsalatsah, dalam kitab Syarah Al-Usul Tsalatsah, Ma'rifatullah yatadamman arba'ata umur. Mengenal Allah Subhanahu wa taala itu mengandungi empat hal yang wajib diketahui oleh setiap kita. Iman kepada Allah atau mengenal Allah Azza wa Jalla harus dia mempelajari, memahami dan mendalami empat hal. Yang pertama tentang wujudullah, adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tentang rububiyatullah. Allah memiliki pembahasan tentang rububiyah. Allah itu adalah Rabb. Ia memiliki makna malik, memiliki makna khalik dan mudabbir. Allah adalah sang pencipta alam semesta, yang menguasai alam semesta dan yang mengatur alam semesta. Ini terdapat dalam rububiyatullah. Dipelajari. Kemudian juga yang ketiga adalah mengimani Allah dalam hal uluhiyahnya, bahwa Allah adalah sesembahan, Allah adalah ma'bud, Allah adalah ma'luh yang dijadikan sebagai sesembahan, yang kita semuanya menyembah kepadanya, beribadah kepadanya. Dan kita mengenal ini dengan sebenar-benar pengenalan Allahu Ahad. Allah adalah zat yang esa. Terdapat dalam lafaz makna la ilaha illallah. Pembahasan panjang lebar tentang hal ini, kaum muslimin. Kemudian yang keempat adalah ma'rifatullah dalam hal al-asma wa sifat. Mengenal nama-nama Allah dan mengenal sifat-sifatnya. Marilah kita, kaum muslimin rahimani wa jami'an, pelajari empat hal ini dengan mendalam. Ilmu ini ilmu terbesar di alam semesta ini. Semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, akan semakin kita dekat dengannya. Di antaranya adalah umpamanya kita hendak berdoa. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Ujibud da'wata da'i idza da'an." Falisajibuli waliyu'minu bi. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan, aku adalah zat yang mengabulkan doa bagi seorang yang ketika dia sedang berdoa. Falisajibuli, hendaknya kalian memenuhi ajaran-ajaranku, menerima ajaran-ajaranku dan berimanlah kalian kepadaku. Mantap dengan kita mengerti yang seperti ini. Berdoa. Allah sami'ud du'a. Allah maha mendengar doa. Kita berdoa mantap kepada Allah Azza wa Jalla. Ini dia. Ini dia antara fungsi ma'rifatullah. Yang akan kita sampaikan dalam kesempatan kita kali ini adalah tentang al-asma wa sifat. Pembahasan tentang wujudullah, rububiyatullah, tentang uluhiyatullah, masing-masing dalam pembahasannya masing-masing. Dipelajari hadirin nikmat ilmu yang satu ini. Nikmat luar biasa. Di antara kitab yang membahas tentang hal ini al-usulu thalatha, ma'rifatullah, mengenal Allah Azza wa Jalla, karena itu adalah ilmu yang akan ditanyakan nanti di yaumil qiyamah di alam kubur kita masing-masing. Man rabbuka, siapa rabbmu? Ilmu ini jawabannya. Kemudian juga kaum muslimin, kitab yang membahas tentang khusus perihal uluhiyah atau lebih spesifik dalam hal uluhiyah dan penyebutan anwa'u syirk adalah kitab tauhid dengan syuruh, syarahnya para ulama banyak sekali. Fathul Majid atau kitab tauhid syarahnya Syekh Saleh Fauzan, mulakhas atau yang lainnya banyak. Itu kitab membahas tentang uluhiyah. Adapun kitab yang membahas tentang asma wa sifat lebih khusus dalam perkara itu adalah di antara kitab Aqidah Wasithiyah, Aqidah Tahawiyah, di antaranya yang ada di hadapan kita Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilur Rasyad. Di awal-awal kitab ini membahas tentang ma'rifatullah, tentang nama-nama Allah dan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah ya kaum muslimin, di kesempatan ta'lim kita di tempat ini yang diagendakan 2 bulan sekali, mudah-mudahan terlaksana. Kalau enggak 2 bulan, 3 bulan sekali, kalau enggak 4 bulan sekali, sesekali. Jadinya apa? Sesekali. Sesekali sudah sering lupa. Sesekali. Oh, berarti banyak. Pada kesempatan sorenya, kita akan membaca kitab ini. Mungkin Al-Asad tidak di sini sudah pernah membahasnya, namun tidak mengapa. Kita kaji kitab ini pada pertemuan sorenya. Adapun pertemuan badal maghribnya tematik. Yang akan kita bahas nanti badal maghrib, wahai saudaraku, tahan hawa nafsumu. Ya. InsyaAllah itu akan disampaikan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di awal kitab ini, Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilur Rasyad, intisari akidah yang akan membawa petunjuk kepada jalan yang lurus. MasyaAllah, judulnya sangat indah. Lum'atul I'tiqadi Al-Hadi ila Sabilur Rasyad. Apa judul kitabnya? Belum tahu? Gampang-gampang kok. Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilur Rasyad. Apa judulnya? Gampang apa angel, Pak? Bagi saya gampang. Bagi jenengan ya angel, karena mungkin belum pernah membaca. Di mukaddimah kitab ini oleh syarah dengan syarahnya Syekh Ibnu Utsaimin kita bacakan, ada beberapa kaidah-kaidah penting dalam membahas tentang al-asma wa sifat. Kaidah tersebut kita masuk saja, tidak saya bacakan semuanya, namun inti apa yang ada dalam kitab ini insyaallah tersampaikan mudah-mudahan. Sebelum kita masuk ke kitab Lumatul I'tiqad kata Syekh, wa qabla ad-dukhur fi samimil kitab uhibbu an uqaddima qawaidah hamah fi ma yata'allaqu bi asma'illahi wa sifatih. Sebelum masuk ke dalam isi kitab, kami akan sampaikan kata Syekh beberapa kaidah-kaidah penting yang berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Karena untuk mengenal Allah, kita harus mengenal nama dan sifatnya. Cara mengenal nama dan sifatnya itu ada kaidah-kaidah khusus. Agar jangan salah faham dengan nama dan sifat Allah tersebut. Misal, saya berikan contoh akan pentingnya kaidah supaya dipahami. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita tentang di antara sifatnya, Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Undur barakallahu fikum, lihat sini. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang zat-Nya bahwa Allah memiliki tangan. Allah sendiri yang memberitahukan. Allah sendiri yang apa? Yang memberitahukan kepada kaum muslimin. Apa kita tidak percaya? Loh, jere siapa? Jere Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an bukan jere berarti, Pak. Al-Qur'an kalamullah. Allah sendiri yang memberitahukan Allah punya yadun. Yadun itu apa maknanya? Tangan. Tetapi seringnya orang kalau mendengar kalimat tangan, langsung yang terbesit tangannya manusia. Ya tidak apa-apa. Jenengan kalau bicara masalah tangan, tangannya siapa yang dipikiran jenengan? Tangan siapa? Ya tangan kita. Ini. Walaupun monyet juga punya tangan. Monyet punya tangan? Punya tangan. Gajah punya tangan? Apa semuanya empat-empatnya kaki? Ya. Hewan banyak punya tangan. Tapi tangan yang kita terbesit di kepala kita adalah tangan kita. Maka ketika kita membaca Al-Quran tentang nama Allah dan tentang sifat-sifatullah, seringnya muncul di benak kita menyerupakan Allah dengan manusia. Allah punya tangan. Oh, berarti seperti ini. Hal yang seperti ini adalah batil. Haram hukumnya kita menyerupakan Allah dengan manusia. Dilarang keras. Bahkan ini termasuk dosa yang paling besar. Ketika seorang menyerupakan Allah dengan manusia. Dosa paling besar. Nanti akan disebutkan oleh Syekh ayatnya. Melebihi daripada menyembah patung. Melebihi daripada menyembah kuburan. Melebihi. Padahal menyembah kuburan, menyembah patung, syirik akbar. Syirik terbesar itu. Tetapi ketika Anda menyamakan Allah dengan manusia, ini lebih sadis, lebih durhaka, lebih buruk, lebih jelek daripada seseorang yang menyembah kuburan. Bagaimanakah itu? Nanti akan masuk ke situ pembahasannya. InsyaAllah. Sehingga, sebelum kita membahas tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatullah, agar kita bisa mengenal siapa Allah itu Azza wa Jal, butuh kita untuk memahami kaidah-kaidah. Di antaranya kayak tadi. Jangan kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Jangan kita terbesit di benak kita menggambarkan seperti apanya tangan Allah itu. Jangan. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla sama sekali. Dan Allah mendengar dan Allah melihat. Manusia mendengar, manusia melihat, tetapi sudah diputuskan oleh Allah untuk kita meyakini tidak sama. Demikian pula ketika Allah berfirman, "Yadullahi fawqa aydihim." Tangannya Allah di atas tangan-tangannya mereka. Ini lafaz Al-Qur'an wa kaum muslimin. Allah sebutkan memiliki tangan. Manusia juga disebutkan memiliki tangan. Yadullahi fawqa aydihim. Tangannya Allah di atas tangan-tangan mereka. Kalau kita tidak pernah membaca tentang kaidah-kaidah ahlu sunnah dalam membahas asma sifat, maka yang terbesit di otak kita, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Bagaimana berarti, Pak? Yang terbesit di otak kita adalah seperti ini. Tangan Allah, ini tangan manusia di bawah. Pada nyadong. Hah, apa seperti itu? Jawabannya tidak. Haram hukumnya kita menyamakan tangan Allah dengan tangan manusia. Walaupun namanya tangan, kita juga namanya tangan. Tetapi hakikatnya bagaimananya, seperti apanya, tidaklah sama dengan manusia. Bisa dipahami hadirin? Ya. Sebagaimana kita dengan makhluk yang lain. Ya. Kita punya tangan, hewan punya tangan. Tetapi apakah kita ridho untuk tangan kita disamakan dengan tangan hewan? Tidak. Kita punya wajah. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki wajah. Apakah kita akan menyamakan wajah Allah dengan wajah manusia? Jawabannya haram. Enggak boleh. Loh, tapi kan namanya sama. Sama-sama wajah. Ya betul, sama-sama wajah. Tetapi Allah telah memberitahukan kepada kita, tidaklah sama Allah dengan makhluknya. Laisa kamitsli syai. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kita dengan makhluk yang lain. Kita punya wajah. Ya? Kambing, sapi, monyet. Juga punya wajah. Apa jenengan ridho untuk dikatakan, kamu sangat ganteng, bak seperti monyet. Mau? Ada yang mau ngacung? Ya? Ini dimasukkan rumah sakit jiwa nanti kalau mau. Fahadah ikhwan. Sehingga butuh kaidah. Sebelum kita masuk kepada berbagai macam kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Syekh tentang asma wa sifat, wajib bagi kita mengenal kaidah-kaidahnya. Yang pertama, al-qa'idatul ula. Kaidah yang pertama. Disebutkan oleh Syekh Ibn Thaymin. Fil wajibi nahwa nususil kitab wa sunnah fi asma'illahi wa sifatihi. Yang wajib untuk dipegangi dalam pembahasan nas-nas asma sifat yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah adalah difahami sesuai dengan apa yang tertera di situ. Nanti akan kita bacakan sedikit ucapannya Imam Ibnu Qudamah, ya, yang ada dalam kitab ini. Kaidah yang pertama, al-wajibu fi nususil kitabi wa sunnah ibqa'u dilalatiha ala zahiriha min ghairi taghyirin. Kalau mau ditulis, tulis ini saja. Yang lainnya keterangan. Yang wajib bagi kita dalam membahas nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah adalah menetapkan nas-nas tersebut sesuai yang tertera di dalam nas itu. Sesuai yang tertera di dalam nas tersebut. Tanpa kita merubahnya kepada makna yang lain. Kecuali adanya dalil yang menunjukkan kepada makna yang lain. Ini kaidah. Sehingga apa yang kita baca dalam Al-Quran? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanur Rahim, Maliki Yaumiddin, dan seterusnya. Wajib bagi kita mengimani sesuai yang tertera dalam nas-nas tersebut. Min ghairi taghyirin. Tanpa kita merubah kepada pengertian yang lain. Kenapa? Karena Allah berbicara dalam Al-Quran begini-begini. Maka kita yakin sesuai dengan apa yang Allah sampaikan. Bisa difahami hadirin? Ini dia. Ini kaidah yang sangat besar dalam pembahasan agama kita secara umum, lebih khusus dalam perihal asma wa sifat. Apa saja yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya. Allah Maha Razzaq, Allah Maha Sami' Basir, Allah Maha Ahad As-Samad, Lam Yalid Wa Lam Yulad, Allah Maha, dan sebagainya. Itu semuanya diterjemahkan sesuai yang tertera di dalam ayat-ayat tersebut. Diyakini sesuai dengan apa yang Allah maukan dalam ayat tersebut. Bisa difahami hadirin? Tetapi tanpa menyerupakan dengan makhluk. Qala Syekh, lanjutannya beliau mengatakan, "Lianna Allah anzal al-Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin." Kenapa demikian? Alasannya, karena yang pertama, alasan yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab yang sangat jelas. Arabiyyin mubin, bahasa Arab yang sangat jelas. Gamblang maknanya tertera di situ. Kalau hadirin mengerti kaidah bahasa Arab, luar biasa. Sebuah bahasa yang tidak bisa dipalingkan maknanya, kecuali kamu akan diketahui batilnya kamu ketika memaknakan kepada makna yang lain. Bahasa Arab itu ada fa'il, ada maf'ul, ada mubtada, ada khabar, ada adawatu syart, ada jawabu syart. Masya Allah, bahasa Arab kuat. Tidak mudah goyah dengan makna dan terjemahan semaunya. Tidak. Fahad ikhwan, luar biasa bahasa Arab itu. Itu alasan pertama. Sehingga apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yaitulah yang Allah maukan dalam nas. Jangan kau palingkan kepada makna yang lain. Yang kedua, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatakallamu bil lisanil arabi. Demikian pula Nabi alaihi salatu wasallam berbicara dengan lisan berbahasa Arab yang jelas juga. Ini alasan yang kedua. Fawajaba ibqa'u dilalati kalamillahi wa kalim rasulih ala ma hiya alaihi fi dhalika al-lisan. Maka dengan dua alasan tadi di atas, wajib hukumnya untuk kita menetapkan makna-makna kalamullah dan menetapkan makna-makna kalamnya Rasul alaihi salatu wasalam ala ma hiya alaihi, sesuai dengan yang tertera dengan kaidah bahasa Arab yang mudah difahami tanpa bisa dipalingkan kepada makna yang lain. Diketahui siapa fa'ilnya, diketahui siapa maf'ulnya, diketahui ini adalah sifat mausuf atau al-idhafah, diketahui mubtada dan khabarnya mana. Luar biasa. Hal yang tidak bisa orang itu bermain kata dalam hal ini. Bisa dipahami hadirin? Juga kata beliau, وَلِأَنَّ تَغْيِرُهَا عَنْ ظَهِرِهَا. Dan jikalau ada seorang yang menerjemahkan kalamullah beda dengan yang tertera di situ, dimaknakan dengan makna lain yang tidak tertera dalam nas Al-Quran dan juga tidak tertera dalam nas Al-Hadith, dimaknakan kepada makna lain. Kata dia, yang dimaukan ayat ini seperti ini, padahal itu bukan maknanya. Maka kata Syekh, ini berarti Anda berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Hadza qaulun 'ala Allahi bila ilmin. Anda berbicara tentang Allah begini, Allah begitu tanpa ilmu. Ngawur dalam ngomong, asbun asal bunyi. Ngawur. Nah, Syekh kemudian menyebutkan ayat yang tadi saya akan sampaikan bahwa dosa berbicara tentang Allah tanpa ilmu yang pada ujungnya akan jatuh pada menyerupakan Allah dengan manusia, ini lebih keji daripada seorang yang menyembah patung atau kuburan atau yang lain. Sebutkan dalam Al-Quran, قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمُ وَالْبَاهِيَ بِغِيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يَنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala mengurutkan dosa. Katakanlah olehmu, wahai Rasul, kepada umat manusia. Barakallahu fikum, perhatikan ke sini. Di dalam Al-Quran itu banyak. Qul. Qul. Artinya apa? Katakanlah. Ucapkan olehmu. sampaikanlah olehmu kepada umat manusia. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan kalamnya Nabi SAW. Al-Quran itu turun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau menyampaikan atas perintah Allah Azza wa Jal. Sampaikan, katakan, sampaikan, katakan. Begitu seterusnya. Bisa difahami hadirin? Ini dia. Luar biasa. Ya. Katakanlah olehmu, wahai Rasul. Sesungguhnya tak lain. Rabbku, yaitu Allah. Haram al-fawahisha. Mengharamkan semua jenis fawahish. Hal-hal yang buruk-buruk yang melanggar syariat. Ma dhahara minna wa ma batan. Baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Wal ithma. Allah juga mengharamkan semua dosa. Wal baghya biril haq. Dan Allah mengharamkan baghi. Tanpa al-haq. Yani menentang kepada penguasa termasuk dari perbuatan baghi. Ya. Kemudian wa antu syiriku. Dan kalian berbuat syirik. Ini dosa. Tadinya kecil, besar, besar, besar. Kemudian disebutkan berikutnya adalah wa tusyriku billahi. Allah haramkan kalian melakukan kesyirikan. Apakah berhenti di situ? Tidak. Disebutkan lagi Allah haramkan an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Allah haramkan kamu berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Dosa ini lebih berat, lebih besar daripada dosa syirik. Bagaimanakah itu? Seingat saya sudah pernah kami sampaikan bahwasanya orang yang menyembah patung, menyembah kuburan, dia masih meyakini Allah sebagai sang pencipta, Allah sebagai ilah, Allah sebagai sesembahan, Allah sebagai Rabbul Alamin. Kesalahan dia adalah dia menjadikan makhluk yang sudah mati, kuburan, atau patung-patung, atau dedebit, diangkat derajatnya oleh dia setinggi dengan Allah. Allah didoai oleh dia. Allah tetap. Karena syirik itu menduakan dalam hal ibadah. Syirik itu bukan menyembah kepada selain Allah saja. Syirik itu ya dia menyembah kepada Allah. Dia juga menyembah kepada selain Allah. Itu syirik. Da'watu ghairi ma'hu. Berdoa kepada Allah. Juga berdoa kepada yang lain. Di saat itu. Itu adalah syirik besar. Mengekalkan pelakunya dalam nar. Tetapi ingat. Ini. Dia masih mengakui Allah sebagai zat yang paling mulia, didoai, diagungkan, dimuliakan Allah Rabbul Alamin. Dia kesalahannya mengangkat kuburan atau jin atau yang lainnya tinggi-tinggi setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini letak kedurhakaannya, letak kesyirikannya, letak kemurkaan Allah Azza wa Jalla terhadap mereka-mereka yang menyamakan patung-patung dengan Allah, Allah disembah. Patung budi sembah, ini dia. Adapun berbicara tentang Allah tanpa ilmu, itu akan menjatuhkan kehormatan Allah yang maha tinggi, maha sempurna, dijatuhkan setara dengan manusia. Allah sama dengan manusia. Allah serupa dengan manusia. Ini berarti apa? Allah diturunkan kehormatannya setara dengan al-insan. Akibat apa? Akibat engkau berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Bisa difahami hadirin? Maka membahas tentang ma'rifatullah dalam hal ini adalah membahas tentang al-asma wa sifat, itu harus dipahami kaidah-kaidahnya. Nah, kaidah-kaidah tersebut banyak. Yang akan kami bacakan sekarang ini adalah kalamnya Imam Ibnu Qudamah. Jadi kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabil Rasyad, kitab ini penulisnya adalah Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Disyarah, dijelaskan oleh Al-Syeikh Muhammad Ibni Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala, ulama ahli sunnah yang meninggal beberapa waktu yang lalu. Ya. Kita bacakan di antara ucapannya beliau, Al-Imam Ibnu Qudamah. Faslun fi tauhidil asma'i was sifat. Pasal tentang mentauhidkan Allah dalam hal asma sifat. Mentauhidkan, barakallahu fikum, perhatikan sini. Makna mentauhidkan, ay ja'alahu wahidan fardan. Ini makna mentauhidkan. Makna mentauhidkan adalah menjadikan Allah esa, satu, tunggal. Dalam hal rububiyah kita meyakini Allah esa dalam hal rububiyah. Yani tidak ada yang sama dengan Allah dalam hal rububiyah. Hanya Allah sebagai khalik, hanya Allah sebagai malik, hanya Allah sebagai mudabbirul umur. Demikian pula dalam hal uluhiyah. Tauhid uluhiyah artinya apa? Kita mengesakan Allah. Hanya Allah yang disembah. Hanya Allah yang diibadai. Hanya Allah. Hanya Allah dalam perihal uluhiyahnya. Demikian pula tauhid al-asma wa sifat. Apa artinya? Mengesakan Allah dalam hal asma wa sifat. Nama-nama Allah itu cuma punya Allah saja. Tidak sama dengan makhluk. Tidak satu pun makhluk yang memiliki nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jal yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada. Ada pun kalau namanya, kadang manusia ada beberapa nama yang bisa dipakai. Seperti Al-Aziz. Allah memiliki nama Aziz. Aziz ini juga bisa dipakai oleh manusia. Tetapi dalam hal hakikatnya, kita mengatakan Allah Esa dengan nama dan sifatnya semuanya tidak serupa dan tidak ada yang setara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna tauhid, mengesakan dalam hal nama-nama dan sifat-sifatnya. Qala al-Imam Ibn Quddam al-Maqdisi, wa kullu ma ja'a fil Qur'ani aw sahha 'anil Mustafa alaihi salatu wassalam min sifatir rahmani wajib al-iman bihi wa talakkihi bit taslimi wal qabuli wa tarki at-ta'arrud lahu bir raddi wat ta'wili wat tashbihi wat tamthili. Perhatikan, ini sebuah kaidah ahlu sunnah jamaah. Kaidah ini, orang kalau membahas nama dan sifat Allah dengan kaidah ahlu sunnah, selamat, akan benar dan akan selamat. Selamat dari penyimpangan-penyimpangan yang menyebabkan jatuhnya manusia pada dhalal. Pembahasannya kata beliau, wa kullu ma jaa fil Qur'an, dan setiap apa yang ada dalam Al-Qur'an, aw sahhanil Mustafa, atau sebuah hadis yang sahih dari Mustafa, ini di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang sifat-sifat Allah, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, wajib al-imanu bihi, wajib hukumnya untuk kita mengimaninya. Mengimaninya, percaya dengan apapun yang Allah sampaikan tentang zatnya. Allah beristiwa di atas arsy, percaya, yakin, mengimaninya. Allah berbicara, wa kallamallahu Musa taklima, Allah berbicara kepada Musa, kita yakin itu. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, bikalamin yusma', dengan ucapan yang memang bisa didengar. Nabi kita mendengar perintah Allah tentang salat di Sidratul Muntaha ketika beliau mi'raj. Kita pun yakin itu. Yanzilu Rabbuna ila sami' dunya, Allah turun ke langit dunia. Kita pun meyakini itu. Inda thulutsil akhir, inda thulutsil lail mil akhir, ketika sepertiga malam terakhir. Kita pun meyakini itu. Semua apa yang ada dalam ayat, apa yang ada dalam hadis yang menyebutkan tentang Allah subhanahu wa ta'ala, maka wajib al-imanu bihi, wajib hukumnya untuk kita mengimaninya. Bisa dipahami hadirin? Ini kaidah. Dengan ini antum selamat dari kebatilannya al-bid'ah, al-ta'til, yang mereka ini senangnya nolak-nolak. Nolak. Tidak percaya. Allah begitu, tidak percaya. Tidak percaya. Tidak percaya. Ini ahlul batil yang disebut oleh para ulama dengan mu'attilah. Faham ya, kawan? Hah? Seperti halnya Jahmiyah yang dipopulerkan oleh Jahm bin Safwan, muridnya Jahm bin Dirham. Hah? Para ulama mengkafirkan faham ini karena mereka menolak untuk beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Bisa difahami hadirin? Ini. Ya. Kemudian berikutnya, kata beliau, wajib untuk mengimaninya, wa talakihi bitaslimul qabul, dan menerimanya dengan penerimaan yang sempurna. At-taslim, tunduk kita kepadanya dan kita menerimanya. Apa yang Allah beritahukan dalam Al-Quran? Ya, itu yang kita imani. Itu yang kita terima. Itu yang kita berserah diri. Ini kita tunduk dengan berita itu. Allah beristiwa di atas arsy. Apa susahnya kita mengimani itu? Allah sendiri yang mengatakan, ثُمَّ سَوَلَ الْعَرْشِ. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Ar-Rahmanu عَلَى الْعَرْشِ اشْتَوَى. Ar-Rahman di atas arsy beristiwa. Apa susahnya kita menerima itu, wahai kaum muslimin? Itu adalah Allah yang memberitahukan kepada kita. Bukan sembarangan berita dari sumber yang tidak dipercaya. Ini beritanya Allah dalam Al-Quran memberitahukan Allah beristiwa di atas arsy, yakni berada di atas arsy. Ulu wartafa. Sebagaimana tafsiran yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an tentang istiwa. Sudah, apa yang ada kita terima, kita imani apa yang ada di situ. Ya. Wa tarku ta'arrudi lahu birradd. Kemudian masih berikutnya kata beliau, dan kita tidak boleh membantahnya. Tidak boleh kita menghadapinya dengan bantahan. Radd, menolak. Ya. Tidak boleh kita menolaknya. Ada nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa ini Ar-Rahman Ar-Rahim? Ditolak. Sebagaimana kaum musyrikin, Quraisy, ketika terjadi Sulhul Hudaybiyah, ketika ditulis di situ Bismillahirrahmanirrahim, mereka protes, Mar-Rahman ini, siapa Rahman ini? Kita enggak tahu siapa Rahman ini. Ar-Rahman itu adalah asma Allah. Tapi mereka tidak percaya dan mereka menolak. Ini, hapus ini kalimat Ar-Rahman. Kami tidak mengenal siapa Ar-Rahman. Kemudian mereka menuduh Muhammad memiliki banyak Tuhan. Ada Tuhan Allah, ada Tuhan Rahman, ada Tuhan Rahim. Ini dungunya mereka karena tidak pernah belajar tentang al-asma wa sifat. Ini pentingnya belajar ilmu ini, wahai kaum muslimin. Ar-Rahman adalah Allah. Ar-Rahim adalah Allah. Nama-namanya terdapat 99 nama yang diberitahukan kepada kita dalam nas Al-Quran ataupun juga dalam nas Al-Hadis. Baik kaum muslimin, kita meyakini itu semuanya, menerima semuanya. Tidak boleh kita menyikapinya dengan menolak, membantah, atau kita menyikapinya dengan takwil. Takwil itu apa, Pak? Takwil itu yang tadi disebutkan dalam awal, merubah dari makna yang hakiki kepada makna yang lain. Merubah Allah beristiwa di atas arsy. Oh, itu maknanya bukan bersemayam atau tinggal atau berada di atas arsy. Bukan. Allah menguasai arsy. Ini yang diucapkan oleh ahlul bid'ah. Memalingkan dari makna yang tertera. Al-istiwa. Istiwa, alif, sin, tawawu, dan alif. Alif apa? Mamdudah. Nah. Atau maksurah. Nah. Istiwa. Artinya jelas. Ditafsirkan oleh Umar, Allah berada di atas arsy. Mereka enggak mau meyakini kalimat ini. Mereka ahlul bid'ah hendak mengatakan Allah ada di mana-mana. Lah terus istiwa ini apa maknanya? Istiwa maknanya adalah menguasai. Dikasih lam istaula. Allah menguasai arsy. Tapi Allah tidak berada di arsy. Terus di mana? Allah ada di mana-mana. Ini keyakinan al-bid'ah. Mereka jatuh pada bid'ah, kebatilan yang nyata, tapi mereka ngotot. Kenapa? Karena kaidah ini tidak dipakai oleh mereka. Mereka beriman kepada asma sifat tidak dengan kaidahnya ahlus sunnah. Ya karena memang mereka bukan ahlus sunnah, Pak. Ya wajar-wajar sajalah. Wong ahlul bid'ah pakai kaidah ahlus sunnah. Ya orang jadi ahlul bid'ah, Pak. Hadza kaum muslimin. Alhamdulillah ini ilmu sangat bermanfaat bagi kita. Demikian pula kata beliau, wala tashbih wa tashbih tamthil. Kita menerima semua nama dan sifat tanpa kita menyerupakan dengan makhluknya dan juga tanpa kita menyerupakan dengan yang la tashbih atau tamthil atau takyif, menggambarkan kayak apanya ya, atau mengatakan ini serupa dengan itu, tidak. Kita meyakini Allah yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi. Semua nama Allah, semua sifat Allah difahami sesuai dengan keagungan Allah dan kebesarannya. Seperti yang tadi saya sampaikan di depan, saya sebutkan contoh Allah memiliki sifat yadun, tangan. Yadun bahasa Arab, bahasa Indonesianya tangan. Ya. Maka dalam memahami yadun ini disesuaikan dengan kebesaran Allah, keagungan Allah yang maha besar, yang maha mampu. Ala kulli syai'in qadir, mampu atas segala sesuatunya. Menciptakan segala sesuatunya. Allah memiliki tangan, dimaknakan dengan tangan Allah. Jangan diserupakan dengan tangan manusia. Manusia sih bisa ngapa, Pak? Sedikit sekali kemampuannya. Sedikit sekali apa yang bisa dikerjakan oleh manusia. Sedikit sekali, wahai kaum muslimin. Sehingga kalau kita berbicara tentang Allah, jangan diserupakan dengan sifat yang ada pada manusia. Manusia mendengar, Allah maha mendengar. Kemampuan kita mendengar terbatas. Yang di sini aja ngaji, bisa gak dengar kok, Pak. Walaupun ini seru nopo mboten, Pak, suaranya. Seru. Ini karena ngantuk, gak denger, Pak. Terbatas atau tidak? Terbatas. Walaupun anu bolong nih, anu ngantuk, orang kerungu. Allah Azza wa Jal maha mendengar semua. Sampai pun apa yang ada di dalam. Wa ma tukhfi sudur, apa yang dalam dada kita. Allah maha mendengar. Allah maha mengetahui. Segala suara apa yang ada. Apakah akan disamakan Allah dengan makhluknya? Tidak. Berbicara tentang asma sifat yaliku bijalalihi wa 'azamatihi. Masya Allah. Ini kaidah yang beliau sampaikan. Kita baca kembali kaidahnya apa ucapannya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Lahul asma'ul husna. Allah memiliki nama-nama yang husna. Husna itu disebutkan oleh Syekh Ibn Uthaymin. Makna husna. Ay alladhi balaghat fil husni ghayatuhu. Al-husna adalah ay balaghat atau balighatan fil husni ghayatuhu. Sebuah kebaikan yang sangat baik, yang sudah sampai puncak kebaikan dan tidak ada baik di atasnya. Kalau kita hanya baik saja, ya, sing main, Pak. Ya, kebanyakan orang jelek. Ya, yang baik, Anda Hasan, baik, Masya Allah, Barakallahu fikum. Tapi Anda bukan husna, karena yang namanya husna itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja. Allah memiliki nama-nama yang husna. Karena itu tidak boleh disamakan dengan apa? Manusia. Allah nama-namanya husna, sifat-sifatnya ulia, tinggi, sempurna. Kita ini penuh dengan kekurangan, penuh dengan keterbatasan, penuh dengan ketidakmengertian. Allah punya ilmu, kita punya ilmu Pak? Nyana punya ilmu? Ya punya Pak, punya 1 tambah 1 sama dengan berapa? 2. Ya, tambah sama dengan 11. 1 digandengkan dengan 1 itu 11 Pak. Kita punya ilmu, ilmu ini, tetapi ilmu kita itu didahului dengan tidak tahu. Baru tahu ketika belajar. Kalau belajarnya sering dapat ilmu banyak, kalau belajarnya sedikit ilmunya juga dapat apa? Sedikit. Adapun Allah Azza wa Jal, ilmunya azalian abadian. Ilmunya Allah itu maha tahu, memang maha tahu. Tidak didahului dengan ketidaktahuan. Ilmu Allah itu tidak didahului dengan ketidaktahuan. Azali, sebagaimana zatnya azali wa abadi. Azali yani tidak ada didahului dengan ketidakadaan. Ya. Wal awwalu alladzi laysa qablaka syai. Ilmu Allah itu sempurna. Tidak didahului dengan ketidaktahuan. Allah maha tahu. Kita tahu. Cuman sedikit yang kita tahu. Sangat-sangat sedikit. Itu pun berkaitan dengan kita, keluarga kita, lingkungan kita. Atau pelajaran yang diajarkan kepada kita. Kalau tidak, ya tidak tahu. Antum tahu bagaimana cara mengoperasi jantung orang supaya bisa diganti dengan jantung buatan. Tahu enggak, Pak? Masih orang ngerti. Anu, bukan bidangnya, dia pernah belajar masa tahu. Enggak mungkin tahu. Lah itulah kita. Apa kita mau disamakan dengan Allah Azza wa Jal? Tentunya tidak. Bisa dipahami hadirin? Aywa. Disebutkan di dalam ayat Al-Quran, surat Thaha, ayat yang kelima sampai yang ketujuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu alal arshi istawa. Ar-Rahman di atas arsh beristiwa, bersemayam, yakni berada. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Hanya milik Allah sajalah. Segala apa yang ada di langit-langit dan segala apa yang ada di bumi. Wa ma bainahuma dan segala apa yang ada di antara keduanya. Wama tahta thara dan segala apa yang ada di bawah tanah. Hanya milik Allah itu semuanya. Sehingga sesembahan-sesembahan yang disembah oleh manusia selain Allah, ada yang menyembah ini, menyembah itu enggak punya apa-apa, Pak. La yamlikuna syai'an, la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Mereka tidak punya apa-apa, tidak sebagai pemilik apapun yang di langit, apapun yang di bumi, enggak punya apa-apa. Walaupun satu butir debu enggak punya. Yang punya segalanya ini Allah Azza wa Jalla. Ini cara kita mengenal Allah. Ini berbicara tentang sifat Allah Azza wa Jalla. Allah Malik. Apa makna Malik? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Allah lah yang memiliki langit, bumi, beserta isi-isinya, dan apapun di antara keduanya, langit dengan bumi, ada jeda ruangan ini. Segala apa yang di situ, ada matahari, ada apa, semuanya milik Allah. Patung-patung enggak punya apa-apa, cincin enggak punya apa-apa, sehingga jangan pernah menyembah kepada selain Allah. Ya, ini ma'rifatullah. Ilmu yang seperti ini, wahai kaum muslimin, yang akan membuat seorang itu tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Akan dikenalkan kepada dia siapa itu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ada di bumi milik Allah semuanya. Kita milik Allah. Kenapa kita menentang Allah? Zat yang menguasai kita. Anak kita, harta kita milik Allah. bisa setiap saat hilang kebakaran ataupun yang lainnya? Bisa. Ini ma'rifatullah. In wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allah sebutkan dalam ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-7. Wa in tajhar bil qawli. Dan jikalau kamu mengeraskan suaramu, kita bicara dengan suara yang keras, dengan bicara dengan yang lainnya dengan suara yang keras supaya didengar oleh lawan bicara kita, supaya yang mendengarkan itu paham jenengan ngomong apa jane. Itu harus dikeraskan, ngomong umik-umik tok, ngomong apa ya, bisu-bisuan baik. Allah sebutkan jikalau kamu mengeraskan suara, yakni berbicara, tidak mesti harus melantangkan, wow, enggak mesti. Bicara. Apapun yang kamu ucapkan, pembicaraan yang kamu ucapkan, obrolan yang kamu katakan, yang dimunculkan suaranya, maka ketahuilah, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui sesuatu yang sir, yang kau rahasiakan, yang kau berbisik-bisik, yang kau lirihkan, apalagi sing seru, sing lirih saja Allah Maha mendengar. Wa ahfa, dan apa yang kau masih sembunyikan. Antum bisa lihat dalam tafsir ayat ini, Syekh Ibnu Utsaimin berbicara dalam kitab syarah Riyadhus Salihin tentang ahfa. Ahfa yang dimaukan adalah sesuatu yang masih tersembunyi dalam batin. Sesuatu yang masih tersembunyi dalam hati, ahfa. Masih tersembunyi. Yang kamu tadi bisik-bisik. Ajana sing krungu. Krungu mboten, Pak? Ajana sing krungu. Krungu mboten? Mboten. Nah, bahasa yang kecil seperti itu Allah mendengar. Jangankan itu, yang belum terucap yang masih di hati. Ngerasani wong, kayak elek. Tukang jikoti duit wong. Sebut itu di hati. Enggak berani kamu ngomong. Itu pun Allah Maha mendengarnya. Apalagi sing seru. Hah? Allah Maha mendengar semuanya. Inilah ma'rifatullah wa ikum muslimin. Dengan ilmu seperti ini, kita jadi hati-hati kalau mau ngomong. Hati-hati. Baik bicara yang wajarnya ngomong, atau mau bisik-bisik. Bisik-bisik biasanya kan sesuatu yang rahasia, nggih, Pak, ya. Isine nopo biasane? Ngrasani wong. Ghibah, namimah. Ya. Itu hati-hati. Kamu bicara sama dia, Allah Maha mendengar apa yang kamu bisik-bisikan. Jadi tidak perlu kita apa, jangan sampai kita merasa aman. Oh, orang nawong liyeki, gur, aku kambi kowe. Loh, ada pihak yang ketiga yang selalu mendengar apa yang diucapkan oleh manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apalagi itu yang masih di hati pun jangan memiliki keinginan yang jelek terhadap saudaranya sesama mukmin, jangan. Ya, kalau ada masalah selesaikan dengan cepat, dengan baik. Jangan ada punya hasad dalam hati. Allah Maha tahu isi hati kita. Bisa difahami hadirin? Insyaallah. Ini ilmu ma'rifatullah. Sehingga dengan ilmu yang seperti ini kita mengenal siapa Rabb kita. Sudah mau adzan, Bapak? Adzan jam berapa? 6 lebih 5. Apa lebih 10? Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Yang terakhir saya bacakan keterangan dari beliau, ahadha bi kulli syai'in ilman wa qahara kulla makhluqin 'izzatan wa hukman wa wasi'a kulla syai'in rahmatan wa ilman ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi 'ilman mausufun bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi al-azim wa 'ala lisani nabiyhi al-karim. Asyema katakan Allah Subhanahu wa taala ilmunya, pengetahuannya meliputi segala hal. Ahata bi kulli syai'in ilman. Pengetahuan Allah itu meliputi segala sesuatu. Segala sesuatu. Kalimat yang mencakup apapun yang di langit, apapun yang di bumi, di belahan bumi manapun, Allah Maha tahu yang telah terjadi, yang akan terjadi, atau yang sedang terjadi, atau yang akan terjadi. Allah Maha tahu. Ini dia. Ya. Wa qara kullu makhluqin 'izzatun hukman. Dan Allah Maha mampu untuk menentukan semua makhluknya. Semua makhluknya berjalan dengan ketetapan Allah. Kamu mati, mati. Kamu jatuh, jatuh. Kamu ini, kamu itu sesuai dengan kehendak Allah semuanya. Masya Allah. Ini Allah wa kaum muslimin. Hujan, hujan. Walaupun jenengan tengu dan bahaya, udan tetap udan, Pak. Ya, seperti hari ini, harap ngaji udan bahayalah. Itu kehendak Allah Azza wa Jal, Pak. Saya dari Bumi Ayu ke sini kudanan, ya ora apa-apa. Uminallah itu masar, ya Allah jauh dan. Ya ora bisa, Pak. Allah Azza wa Jal menentukan. Kita menerima apa yang ada. Kita berdoa supaya ini Allah yang menentukan, bukan kita. Bisa difahami hadirin? Semuanya Allah Azza. Luar biasa sesembahan yang asli. Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Menentukan semua makhluknya. Tidak ada satupun yang bisa protes. Yang bisa lepas daripada kehendak Allah Azza wa Jalla. Tidak. Fadih ikhwan. Wasi'a kulli syai'in rahmatan wa ilma. Disebutkan dalam surah Thaha. Ayat yang ke-11. Allah subhanahu wa ta'ala firman. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Allah itu Maha mengetahui apa saja yang ada di depan mereka dan apa saja yang ada di belakangnya mereka. Yakni apa yang ada pada kita, Allah Maha tahu. Apa yang ada pada kita, wahai kaum muslimin, apa yang telah kita lakukan, apa yang akan kita lakukan, Allah Maha tahu. Sehingga jangan sekali-kali merasa umpetan dari Allah Subhanahu wa taala. Ngerti umpetan? Saya sendirian ikilah. Jangan bersembunyi dari penglihatannya, jangan. Allah itu Maha mengetahui ma baina di ma khalfahum. Wa la yuhituna bi ilma, adapun manusia tidak bisa menguasai Allah Azza wa Jalla dalam pengetahuannya. Kita mengetahui Allah sebatas yang diberitahukan dalam nas. Tidak bisa lebih daripada apa yang disebutkan dalam nas. Kemampuan kita tidak mampu untuk meliputi Allah Azza wa Jal. Ini ada pembahasannya tersendiri. Tapi lain waktu. 2 bulan, 3 bulan, atau 4 bulan sekali. InsyaAllah. Mausufun bima wasabi nafsahu fi kitabillahil azim. Kita mensifati Allah. Kita menyebutkan tentang Allah. Memberitahukan tentang Allah, mengabarkan tentang Allah, ini semuanya harus sesuai yang Allah sebutkan dalam nas atau yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dalam nas. Tidak boleh ngarang. Tidak boleh apa? Ngarang. Ngarang itu bisa terjadi ada nasnya tapi ngarang dalam menerjemah. Ada nasnya tapi membayangkan bagaimananya. Itu ngarang, Pak. Ngawur. Nah, supaya jangan jatuh kepada dosa-dosa itu, kita membahas asma wa sifat dengan kaidah-kaidah Ahlus Sunnah. Bisa difahami hadirin? Karena waktunya sudah mendekati maghrib, kita sekoras dulu, kemudian untuk wudu-wudu dan menyiapkan salat maghrib. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan pembahasan yang lainnya. Wahai saudaraku, apa? Tahanlah hawa nafsumu. Insyaallah. Subhanakallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.